Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita bisa bersama-sama dalam tafsir Al-Misbah menemani Anda dalam bulan suci Ramadan bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya bersama saya Hilu Bram Dunar, di mana sekarang kita masuk kepada surah baru, surah Az-Zariyat. Nah, seperti apa kira-kira tausiah yang akan diberikan oleh Pak Quraish? Silakan. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Zariyat. Surah ini sebagaimana surah-surah yang lainnya yang kita sudah bahas selama ini, itu berbicara tentang hari kiamat. Walaupun dengan cara yang sedikit berbeda dengan yang lain, di sini banyak ditekankan tentang kuasa Tuhan dalam mengatur alam raya ini. Bahkan sampai ada uraian tentang mengatur rezeki manusia. Jadi pengaturan Tuhan. Yeah. Tentu di samping itu ada juga uraian tentang nabi-nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa dan sebagainya. Dan ada juga yang tidak kurang pentingnya perintah kepada nabi untuk bersabar menghadapi gangguan. Oke, kita mari lihat ayat-ayatnya yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra. 1, 2, 3. 4 ayat ini berbicara tentang sifat-sifat tertentu. Tetapi dia tidak menjelaskan apa yang disifatinya. Nah, dari sini ulama-ulama beda pendapat. Kita lihat dulu apa artinya ya. Fadzhariyati dzarwa, yang menerbangkan dengan sekuat-kuatnya. Apa ini yang menerbangkan? Falhamilati wiqra, yang mengandung sesuatu yang berat. Apa itu? Faljariyati yusra, yang berlari, yang berjalan dengan cepat tapi dengan mudah. Falmuqassimati amra, yang membagi-bagi persoalan. Apa ini ya Allah? Tidak dijelaskan apa itu. Ini terjemahannya lebih kurang seperti itulah. Iya. Dari sini beda-beda pendapat ulama. Tapi ada hal, kalau sementara ulama diperhatikan, bahwa ini kelihatannya berurutan. Karena ada kata fa, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Apa namanya? Adzariyati dzarwa. Angin membawa awan. Falhamilati wiqra. Angin yang membawa awan ini setelah berjalan sedemikian lama, dia menghimpun butir-butir air yang ada di dalam awan sehingga dia berjalan berat dia. Ya toh? Falhamilati wiqra. Faljariyati yusra. Dia masih berjalan dengan mudah dan cepat sehingga pada akhirnya dia turun membagi-bagikan hujan itu ke bumi. Iya. Ya kan? Itu iya. Satu. Itu? Nah, itu satu pendapat seperti itu. Betapapun dalam konteks awan banyak yang kita tidak tahu. Atau paling tidak kita tidak lihat. Iya. Dalam konteks kiamat dan kebangkitan manusia banyak yang kita tidak lihat. Nah, jadi Allah bersumpah demi kuasanya mengatur ini sampai bisa menghidupkan di bawah. Begitu juga kuasanya menghidupkan kembali yang mati dan menghimpun. Itu kira-kira ini ya. Innama tu'aduna lawaq lasadiq. Apa yang dijanjikan kepada kamu pasti terbukti. Inna dina lawaq. Ad-din. Biasa orang terjemahkan din agama. Sebenarnya din itu tidak selalu berarti agama. Kalau saya berkata maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Din berarti pembalasan. Ya kan? Iya, iya. Jadi di sini inna dina lawaqi, sesungguhnya pembalasan itu pasti akan terjadi. Oh. Kalau kita analisa dari segi bahasa, din itu semua kata yang terdiri dari huruf-huruf ini dal, ya, nun, itu mengandung makna hubungan antara dua pihak. Hubungan antara dua pihak yang satu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Kita lihat sekarang, ya, ya. Pembalasan. Ada hubungan atau tidak antara dua pihak? Ada yang di atas, ada yang membalas, ada yang dibalas. Ya. Yang membalas lebih tinggi dari yang dibalas. Kalau saya berkata dibawa, kata dan di duna itu dibawa. Anda tidak bisa menggambarkan dibawa kecuali kalau ada yang di atas. Iya, ada yang membawa. Ada yang di bawah, bawahan. Di bawah, di bawah. Oke, atau berarti ada atasan. Ada atasan. Ya. Anda tidak bisa menggambarkan. Ya. Kalau saya berkata agama. Ada hubungan enggak? Ada. Harus ada hubungan antara yang Anda percayai sebagai Tuhan dan Anda yang mempertuhannya. Iya. Kalau begitu agama harus ada hubungan. Kalau Anda tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, Anda tidak beragama. Iya. Nah, dalam konteks hubungan dengan Tuhan ini, kita percaya bahwa Dia Maha Baik, Dia Maha Adil. Salah satu bentuk keadilannya adalah memberi balasan. Iya. Balasan bisa baik, bisa buruk. Oke, kita tahan dulu sampai di situ, Pak Quraish. Nanti akan kita lanjutkan lebih dalam lagi mengenai pembahasan ini. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Demi langit, demi apa yang di atas Anda yang memiliki jalan-jalan. Apa maksudnya jalan-jalan? Lagi Tafsir Al-Misbah dan masih membahas mengenai surat Zariyat yang tadi dimulai dari ayat yang pertama. Tadi Pak Quraish sudah menjelaskan bagaimana kalau kita beragama berarti kita harus ada hubungan antara umat dengan Tuhannya. Jadi ada yang kita percaya pada Tuhan dan sebaliknya. Jadi semua serba berhubungan. Kita lanjutkan lagi. Saya kira itu ya. Jadi tidak ada agama atau tidaklah beragama seseorang yang tidak mempunyai hubungan dengan siapa yang dipercayainya, sekaligus merasakan dirinya lebih rendah sehingga harus patuh kepada ini. Itu keberagamaan. Oke, kita kembali. Inna dina lawaqi, sesungguhnya pembalasan itu pasti terjadi. Ya tahu? Karena apa? Tuhan yang kita sembah ini Maha Adil. Tidak mungkin Dia tidak memberi balasan atau ganjaran terhadap apa yang dikerjakan. Pasti. Baru dia katakan lebih lanjut. Was-sama'i dzatil hubuq. Sekarang di sini Allah menggambarkan sekelumit dari kuasanya. Was-sama'. As-sama' kita biasa katakan langit, ya. Ya. Sebenarnya sama itu segala apa yang di atas Anda. Demi langit, demi apa yang di atas Anda yang memiliki jalan-jalan. Apa maksudnya jalan-jalan? Salah satu maknanya, di atas kita ini ada planet-planet, ada bintang-bintang. Dia beredar. Dia beredar di garis edarnya. Garis edarnya itu adalah jalan-jalannya. Sehingga dia tidak tabrakan. Itu satu makna ya. Ada lagi yang berkata, al-hubuq itu sulaman yang indah. Demi langit dengan sulamannya yang indah. Apa itu maksudnya? Bintang-bintang diibaratkan dengan sulaman yang indah, pemandangan yang indah. Ada yang, ya, itu pasti ada yang atur. Pasti ada yang ciptakan. Was-sama'i dzatil hubuq. Innakum lafi qawlin mukhtalaf. Kalian berada dalam pandangan yang rancu, yang berbeda. Kalau saya katakan ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, kalian rancu dalam memahami dan dalam sikap kalian menyangkut Al-Quran. Rancu. Sekali bilang sihir, sekali bilang bohong, sekali bilang ini dibuat oleh manusia, ini dibantu. Kalian rancu. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan dari kebenaran siapa yang dipalingkan. Apa maksudnya? Orang yang enggan menerima kebenaran, nafsunya atau setan memalingkan dia dari kebenaran. Kaum musyrik itu tidak mau faham. Kemarin kita bicara soal keras kepala. Maka dipalingkan dia dari kebenaran. Karena kedurhakaannya. Kalau dia mau membuka hatinya, dia akan menemukan bahwa ini adalah kebenaran. Kalau dia mempelajari secara objektif, dia akan menemukan bahwa ini adalah kebenaran. Tetapi yu'faku anhu man ufik, dipalingkan dari kebenaran itu siapa yang dipalingkan oleh setan. Qutilal kharrasun, terkutuklah orang yang mengira-ngira. Nah, di sini dalam konteks hari kemudian, dalam konteks apa yang kita kenal dalam bahasa agama Islam itu prinsip-prinsip ajaran agama. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Mereka itu berada atau tenggelam dalam air sehingga pada akhirnya dia hanyut karena lalai. Orang yang mengira-ngira tanpa dasar hal-hal yang sudah jelas itu diibaratkan berada dalam air, kakinya tidak sampai ke dasar air. Kalau dia sampai ke dasar air, dia bisa berdiri. Berada di dalam air, lengah dan sebagainya, pada akhirnya akan tenggelam. Ya toh, ini alladzina hum fi ghamratin sahun. Apa kira-kiranya? Apa sikapnya? Sikapnya adalah yas'aluna ayyana yawmuddin. Mereka bertanya kapan hari ad-din, hari pembalasan. Pertanyaannya ini bukan bermaksud memperoleh informasi. Oh, mengejek. Oh, kapan kan gitu ya? Kapan memangnya itu? Ya kan? Boleh jadi kalau dia bertanya untuk mengetahui waktunya, mungkin masih bisa ditoleransi. Sampai sekarang juga kapan nih kiamat? Tapi kalau dalam Islam sudah jawabannya sudah ada. Jawabannya tidak ada yang ketahui kapan datangnya kiamat. Jadi tanya lagi. Tidak perlu tanya lagi. Karena itu ada seorang sahabat Nabi bertanya, kapan kiamat? Bertanya pada Nabi. Nabi balik bertanya, apa yang kamu siapkan untuk itu? Masya Allah. Anda jangan tanya kapan, dia pasti datang. Yang lebih penting ditanyakan adalah diri sendiri, ada persiapan Anda atau tidak? Si A pasti datang. Tidak usah, sewaktu-waktu dia datang. Yang penting jangan dia datang, Anda tidak siap. Baik, kita break dulu sebentar. Nanti akan kita lanjutkan sebentar lagi. Tetap bersama kami di Metro TV dalam Tafsir Al-Misbah. Adam, tolong minta pada Tuhan. Ini matahari mengganggu sekali kami. Kami sudah ini. Apa kata Adam? Nafsi, saya tidak berani. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan kira-kira kali ini seperti apa pertanyaan yang diajukan dari pemirsa kepada Pak Quraish Shihab. Kita lihat sama-sama dalam tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy Shihab, saya ingin bertanya, ada 4 fase yang akan dialami manusia pada Yaumul Hisab. Salah satunya adalah fase syafaat atau pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman, Islam dan ihsan. Mohon dijelaskan apa yang terjadi pada fase tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menarik mendapatkan pertanyaan dari pemirsa. Kali ini membahas mengenai fase, ya. Pak Quraisy, kan ada 4 fase dalam Yaumul Hisab. Salah satu adalah fase syafaat, ya, fase yang memberikan kebaikan kepada kita. Nah, apa yang terjadi pada fase ini, Pak Quraisy? Ya, syafaat itu kita lihat, kita terangkan dulu apa arti syafaat. Syafaat itu pada mulanya dari segi bahasa berarti syafaat itu genap. Genap. Nah, saya tunggal mengajak Anda sehingga kita menjadi genap. Yeah. Nah, menuju kepada satu orang atau satu pihak, meminta kepadanya sesuatu. Yeah. Saya mengajak Anda karena saya tidak mampu sendirian ke sana. Anda punya kedudukan lebih, lebih tinggi dari saya. Anda punya hubungan yang lebih akrab dengan dia. Di dunia banyak koneksi. Koneksi, iya. Iya, ya kan? Iya. Saya pergi, saya nggak kenal dia. Koneksinya begini ke sana. Kalau di dunia ada koneksi. Di akhirat ada koneksi. Tapi beda. Kalau di dunia koneksinya bisa jahat. Betul. Bisa curang. Iya. Kalau di akhirat tidak ada koneksi yang curang. Oke. Kalau di akhirat... Allah ingin menunjukkan keutamaan orang yang diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, saya jelaskan lagi. Allah berkata, Allah berfirman, tidak bisa ada syafaat kecuali yang diberi izin untuk mengajukan syafaat. Saya kepada Anda. Iya. Ke sana. Iya. Anda tidak bisa minta kecuali setelah diizinkan. Oh, ya kan? Iya, iya. Okay. Dan apa yang dimintanya harus yang benar. Mm-mm. Di sini bisa tidak benar. Bisa KKN. Bisa KKN. Iya, iya. Nah, Allah mengizinkan. Oke, nah kita sekarang lihat syafaat. Syafaat ini bermacam-macam. Ada yang dinamai syafa'al kubra, syafaat yang terbesar, yang menyentuh semua manusia. Bagaimana itu? Di hari kemudian, dilukiskan bahwa matahari ini turun, sehingga manusia kepanasan, keringatnya bercucuran. Semakin banyak dosa, semakin banyak keringat. Semua mohon ya Allah, bagaimana ini? Maka mereka pergi ke orang tua mereka yang pertama, Adam. Adam, tolong minta pada Tuhan, ini matahari mengganggu sekali kami. Kami sudah ini. Apa kata Adam? Nafsi, saya tidak berani. Saya pernah berdosa. Pergi ke Nabi Ibrahim. Oh, saya tidak berani. Saya pernah berdosa. Pergi ke Nabi Musa. Saya tidak bisa. Urusan saya sendiri aja tidak bisa. Pergi ke Nabi Isa. Dia tidak sebut dosa. Oh. Tapi dia berkata, saya juga tidak berani. Pergi ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud. Terus diperintahkan, angkat kepalamu, mintalah. Jadi Nabi Muhammad, itulah syafaat yang terbesar. Ya Allah, ini manusia sudah ini. Maka diangkatlah matahari, sehingga orang menjadi lebih lega. Itu syafaat yang terbesar. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut apa tadi yang kita bicarakan ini. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, kapan datangnya kiamat? Sebenarnya bukan bermaksud bertanya. Mereka mengingkari, maka dijawab. Yaumahum alan nari yuftanun. Pada waktu itulah mereka disiksa di neraka. Yuftanun. Disiksa di neraka. Ada kata fitnah. Fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Menjelekkan orang lain. Nah, itu di bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya siksa. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Ketika itu mereka akan disiksa di neraka. Baru dikatakan pada mereka, dzuqu fitnatakum. Rasakanlah fitnahmu, siksamu. Hadi fitnatukum. Dzuqu fitnatakum, hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Inilah yang dulu kamu selalu katakan, kapan datang, kapan datang. Kamu minta segera didatangkan. Memang sikapnya begitu. Kalau memang benar ada kiamat, oke, dia datangkan aja sekarang. Nah, maka diberitahu, inilah siksa dari perbuatan kamu yang dulu kamu selalu meminta agar segera didatangkan. Sekarang sudah datang. Segalanya ada waktunya. Jangan minta tergesa-gesa. Termasuk kebaikan ada waktunya. Oke. Kita masih bisa lanjutkan ya. Oke. Dzuqu fitnatakum hadhi. Baru dia bicara. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Kembali lagi kebiasaan Al-Qur'an. Orang-orang bertakwa itu berada di aneka sorga dan mata air, mata air. Ya, ini ada surganya. Nah, setelah ini, neraka, membahas juga mengenai surga. Uyun. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka menerima dengan legowo. Dengan hati senang. Apa yang dianugerahkan Tuhan mereka kepada mereka. Ini mestinya sebenarnya. Kalau Anda mau begitu, salah satu syaratnya, terimalah apa yang dianugerahkan Allah kepada Anda. Setelah usaha maksimal. Setelah usaha maksimal. Iya kan? Iya. Ya jangan menerima enggak usaha. Iya. Terimalah segala apa yang dianugerahkan Allah. Nah itu menyangkut rezeki juga begitu. Dianugerahkan. Saya sudah berusaha maksimal. Saya terima itu. Kita perdalam sebentar lagi Pak Quraish mengenai masalah ini. Bagaimana rezeki yang kita dapatkan dari usaha yang sudah semaksimal mungkin kita lakukan. Habis itu kita terima dengan penuh keikhlasan. Maksudnya seperti apa? Pendalamannya bagaimana? Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Jadi berusaha dari titik tolak suci, bersungguh-sungguh, apa yang Anda terima, syukuri. Ayat kita membahas mengenai bagaimana penerimaan rezeki yang kita dapatkan setelah berusaha semaksimal mungkin. Berusahanya bagaimana, lalu keikhlasan kita seperti apa? Mohon dijelaskan Pak Quraish. Ya, jadi begini, itu ada di dalam ibadah haji ada gambaran yang sangat jelas. Gambaran yang sangat jelas itu pada waktu sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Harus berusaha dari Safa. Safa itu kesucian. Berusahalah dari titik tolak kesucian. Jangan dari haram. Ya kan? Iya. Di waktu sa'i, pria yang bertugas, yang berkewajiban memberi kebutuhan hidup keluarganya, disuruh lari-lari kecil. Usaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Dia harus berhenti di suatu tempat, namanya Marwa. Marwa itu kepuasan. Jadi berusaha dari titik tolak suci, bersungguh-sungguh, apa yang Anda terima, syukuri, dan puas. Nah, kemudian ada tambahan. Kalau Anda menerima dengan puas, akan ditambah oleh Allah apa yang Anda butuhkan. Masya Allah. Seperti halnya Sarah, ibu Nabi Ismail, itu kan? Dia kan mau beri minum air anaknya, cari minum di sini tidak ada, di sana tidak ada. Akhirnya dia, ya Allah, saya sudah tidak mampu. Maka Allah memberi dia ganjaran, air bukan segelas. Diberi air zam-zam, sampai sekarang masih ada. Masih mengalir ya. Itu gambaran dari anugerah Allah. Jadi begitu kita berserah diri. Berserah diri, tapi setelah usaha maksimal. Setelah mencari dulu ya. Ya, cari dulu, usaha dulu. Allah akan berikan Anda. Karena nanti akan ada di sini, rezeki itu sebenarnya sumbernya dari Allah. Iya. Buktinya apa? Orang pandai ada yang miskin. Iya betul, iya betul. itu kata ulama itu mengherankan. Orang bodoh kaya raya. Iya betul. Ini nanti di sini ada kan? Ya, jadi oke. Kita kenapa demikian ya Allah? Dia jelaskan di sini. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu sewaktu di dunia sebelum datangnya kiamat ini. Muhsinin. Muhsinin itu artinya berbuat baik. Yeah. Apa artinya berbuat baik? Salah satu maknanya. Memberi lebih banyak dari yang mesti diberinya. Menuntut lebih sedikit dari haknya. Seorang muhsin. Yeah. Menganggap orang lain adalah dirinya. Sehingga apa? Apa yang dimilikinya secara faktual bagi dirinya diberikan pada orang lain. Karena dia anggap itu dirinya. Oh, seperti berempati. Ya, ya berempati lah. Sehingga merasa, bisa merasa. Sebenarnya ini orang ini butuh, ini orang miskin, orang ini. Siapa dia? Dia jawab, itu saya. Karena itu saya beri dia. Saya korban. Itu orang muhsin. Iya kan? Muhsinin. Baru apa? Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Di malam hari sedikit dia tidur. Tidur yang tidak nyenyak. Tidurnya malam sedikit. Tapi yang sedikit itu pun tidak nyenyak. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan waktu sahur mereka beristighfar. Mengingat Allah. Kita sekarang waktu sahur bagaimana nih? Macam-macam. Pilihannya juga macam-macam. Terserah. Iya toh. Saya sering berkata begini, ada orang-orang yang senang nonton bola malam hari. Jam 2 bangun, jam 3. Saya bilang, "Mbok, nontonlah. Tapi jangan lupa sholat 2 rakaat tahajud. Waktu apa namanya? Istirahat antaranya salatlah, doalah." Ya kan kita ini saya kira itu ya yang kita mau terangkan di sini. Masih ada lagi tapi kita bisa lanjutkan nanti. Ya baik, Pak Quraish masih membahas tadi mengenai bagaimana yang muhsinin itu yang menganggap orang lain adalah kita. Menurut saya itu tingkatnya tinggi sekali. Tinggi sekali. Iya. Tinggi sekali. Nah, bagaimana? Anda dituntut minimal berlaku adil. Kepada orang lain. Jadi itu ada tiga tingkat hubungan antara seorang muslim dengan yang lain. Tiga tingkat. Yang pertama berkorban untuk orang lain, muhsin. Yang kedua, memperlakukan dia sama perlakuan Anda terhadap diri Anda. Kalau tadi ini, dia lebih baik. Iya, berkorban. Korban. Iya. Kalau ini sama. Oke. Mau maki orang, ingat diri Anda. Saya tidak suka dimaki, kalau tidak jadi. Iya. Yang ketiga, yang paling rendah. Yang paling rendah. Apa itu? Jangan ganggu dia. Gak usah dibantu. Gak usah dibantu, tapi jangan ambil haknya. Tapi jangan ambil, jangan zolimi. Nah, jangan dizolimi. Okay. Gak usah dipuji, tapi jangan maki. Jangan maki. Itu sudah muslim. Itu minimal. Al-Muslim man salimal nasa milisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah yang selamat orang lain dari gangguan lidahnya dan tangannya. Tidak memukul, tidak memuji. Iya, tidak. Jadi itu tadi, ya, kalau tidak mau memuji, jangan maki dia. Kalau tidak mau membantu, jangan jerumuskan dia. Itu minimal. Tapi yang tertinggi, ini tadi, berkorban untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Quraish. Nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada waktu untuk kita bersama-sama dalam tafsir Al-Misbah. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Metro TV. Masa mau ganggu? Ada orang yang berkata itu kafir, curi aja uangnya. Gak ada, itu mencuri ya. Mencuri. Memaki ya memaki. Membantu ya membantu. Siapapun. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Masih kita lanjutkan lagi pembahasan bersama Pak Quraish Shihab. Di mana tadi Pak Quraish menjelaskan mengenai muhsin, bagaimana kita berbuat baik. Ada tiga tingkatannya. Yang pertama berkorban kepada orang lain. Yang kedua berlaku adil. Apa yang kita lakukan kepada diri sendiri, kita juga lakukan kepada orang lain. Nah, yang paling rendah adalah dengan tidak merugikan, tidak mengganggu orang lain. Itu saja. Itu sudah dianggap baik. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Pak Quraish, mohon pencerahannya. Orang lain ini siapa, Pak? Apakah hanya orang, hanya umat Islam? Apakah Muslim saja atau itu, semua itu orang? Itu riwayat. Ada yang berkata dalam hadis, man salimal muslimun, yang selamat orang Islam. Tapi ada riwayat lain berkata, saliman nas, yang selamat manusia. Pada prinsipnya, manusia semuanya bersaudara. Iya. Nabi membantu, walaupun non-muslim, orang Yahudi dia bantu, orang ini dia bantu, Nabi. Sehingga Anda jangan duga bahwa yang membutuhkan rasa aman itu hanya muslim. Semua manusia membutuhkan rasa aman. Sehingga memberi rasa aman, memberi kedamaian itu harus diberikan kepada semua manusia. Bukan. Karena kita semua bersaudara. Iya. Ya kan? Nah, karena itu jangan pernah berkata bahwa itu non muslim biar aja terjerumus di dalam ini, tidak. Itu sebabnya juga kita di surat Al-Hujurat ada la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing, jangan menghina. Itu bukan hanya ditujukan kepada sesama muslim. Jangan ceritakan keburukan orang siapapun orang itu. Dan nilai pahalanya sama, Pak Quraish? Nilai pahalanya sama. Oh, siapapun yang kita bantu. Karena ketulusan, Tuhan lihat ketulusan Anda. Masa mau ganggu? Ada orang yang berkata itu kafir, curi aja uangnya. Gak ada, itu mencuri ya. Mencuri. Memaki ya memaki. Membantu ya membantu. Siapapun. Membantu binatang aja dapat pahala kok. Iya, apalagi manusia. Apalagi manusia. Ya kan? Bahkan musuh kita sekalipun. Bahkan musuh kita sekalipun dibantu. Itu dalam sejarah Islam. Kita lihat waktu yang paling populer itu waktu perang salib. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu meminjamkan kudanya kepada Richard, panglima perang. Karena dia kudanya ini sakit, luka, dikirimi dokter untuk mengobati dia. Perang ya perang, tetapi kemanusiaan tetap harus ditonjolkan. Masya Allah. Ya, jadi ini dia manusia. dia manusia. Itu juga sebabnya dikatakan begini, mestinya seorang itu bisa memberi maaf walaupun yang bersangkutan itu melukai hatinya sebanyak mungkin. Kenapa dia bisa memberi maaf? Anda tahu, dia harus sadar yang pertama bahwa kesalahan yang bersangkutan dia juga bisa lakukan, bahkan lebih besar. Yang kedua, dia manusia. Manusia pada dasarnya diciptakan Tuhan lebih cenderung kepada kebaikan daripada keburukan. Itu manusia. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan dan kedurhakaan, pasti dari faktor luar. Kalau begitu, benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Masya Allah. Oh iya, iya. Sekian banyak orang yang bisa memaafkan orang lain yang membunuh anaknya. Ada di Amerika baru-baru ini. Ada seorang ustadz dari Thailand mengajar di Amerika. Anaknya dibunuh oleh seorang Amerika. Di pengadilan dia katakan, saya maafkan karena agama saya menganjurkan saya memberi maaf. Apa terjadi itu? Manusia. Hamba Allah. Apakah harus diminta maaf dulu untuk memaafkan? Lebih bagus dia tidak usah minta maaf. Kalau Anda bisa memaafkan tanpa tidak dia minta maaf, kenapa? Kalau Anda bisa memberi tanpa terlebih dahulu dimintai, itu jauh lebih bagus daripada Anda baru beri setelah orang minta. Iya kan? Ini level tinggi. Tapi level itu ada. Level itu dianjurkan. Kalau tidak bisa, tidak akan dianjurkan oleh Tuhan. Jadi kita pasti bisa. Jalannya pasti. Ada. Jalannya ada. Ini pengelolaan jiwa. Amin. Ya. Bisa kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan kita, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu dibawa kendali dan pengaturan Allah. Apa yang terjangkau oleh panca indera dan nalar seharusnya dijadikan bukti tentang kemahakuasaan Allah. Antara lain bahwa menepati janji dan ancamannya itu bisa dibuktikan dari bukti bahwa dia maha kuasa lagi maha adil. Yang kedua, angin, awan, demikian juga bahtera yang berat. Atau malaikat. Tadi itu ada beberapa arti dari, kita hanya terangkan satu tapi bisa bahas, yang berjalan cepat, yang membagi-bagi gitu, bisa malaikat. Kesemuanya merupakan sebagian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang dia jadikan alat untuk terlaksananya kehendaknya. Dia mau beri rezeki, ya atur hujan begini. Dia mau beri ini. Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hal-hal tersebut demi angin, demi ini segala, karena keempatnya, tadi Anda empat hal, karena keempatnya mempunyai kaitan yang erat dengan perolehan rezeki. Atau kaitan yang erat dengan kebangkitan manusia. Kalau perolehan rezeki, angin, hujan, tumbuh-tumbuhan, rezeki. Janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti terlaksana. Ganjarannya pasti diberikannya kepada yang taat berdasar rahmatnya. Jadi bukan berdasar pengamalan Anda, berdasar rahmatnya. Sedangkan ancamannya terpenuhi berdasar keadilannya. Karena rahmatnya mengalahkan amarahnya, maka terbuka kemungkinan untuk meringankan atau membatalkan ancamannya. Terbuka kemungkinan meringankan bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian, yang tidak beragama secara benar memiliki kerancuan dalam berpikir. Serta kebingungan dalam bersikap. Memang siapa yang enggan percaya kepada Allah akan selalu gelisah dan kacau pikirannya. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Quraisy untuk tausiahnya kali ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Semakin dekat kita kepada hari kemenangan, semakin kuat juga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Insya Allah besok kita kembali bertemu dalam Tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.